Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا الله وإياكم وسائر المسلمين عن البدع والنار. فالحمد لله عز وجل. Ya, di kesempatan ini kita yang masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ya bahasan kita dari kitab Umdatul Fiqh ya Al-Maqdisi rahimahullah, ya pada pembahasan tentang kitab nikah. Dan alhamdulillah taala kita telah sampai kepada fasal, atau kita telah menyelesaikan fasal tentang nikahil kuffar atau nikah ya al-kitabiyat, ya hukum tentang pernikahan dengan orang-orang kafir, dan juga tentang pernikahan ya dengan wanita-wanita ahli kitab. Selanjutnya di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan fasal berikutnya. Faqala faslun fi hukmi fasqh nikahil ima. قال رحمه الله وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا معه. وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يهل له نكاح الإماء إن فسخ نكاحهن وإن كان ممن يهل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن. طيب pada fasal ini ya beliau rahimahullah ta'ala yang menerangkan tentang hukum fasakh, ya hukum pengguguran ya pernikahan al-ima. Dimaksud dengan al-ima adalah al-amah, itu hamba sahaya wanita. Jadi masalah ini hanya berlaku lazim bagi mereka yang memiliki budak wanita, atau pada suatu negeri, atau pada suatu waktu tertentu, zaman tertentu, di mana terdapat ya budak atau hamba sahaya wanita. Faqala rahimahullahu ta'ala wa in aslama al-hurru wa tahtahu ima'u fa aslamna ma'ahu. Apabila seorang laki-laki merdeka, ya artinya laki-laki merdeka yakni seorang yang tidak terikat ya dengan atau berada dalam konteks perbudakan. Fa'in aslama al-hur, apabila laki-laki merdeka ini memeluk Islam, ya wa tahtahu ima'u, dan dia yang memiliki sekian budak wanita, fa aslamna ma'ahum, lantas para budak ini memeluk Islam mengikut kepada si laki-laki tadi. Ya wa kana fi hali ijtima'ihim 'ala al-islam mimman la yahillu lahu nikahul ima' infasakha nikahuhunna. Dan kata beliau, apabila pada kondisi mereka tetap bersama-sama, ya, mereka tetap ya bersama-sama, tetapi laki-laki ini seorang yang merdeka, sementara ya sementara naam istrinya dia, istri-istri dia adalah hamba sahaya, budak wanita. Jadi pada kondisi seperti itu, qala huna ya kana fi hali istima'ihim 'ala al-islam, setelah memeluk Islam, mimman la yahillu nikahul ima. Sementara laki-laki ini bukan termasuk dalam kategori seseorang yang diberi keringanan, ya, yang diberi keringanan untuk ya mengambil budak wanita, ya, atau diberi keringanan untuk menikahi budak, ya, budak wanita. Ini telah kita ya singgung di pembahasan kita terdahulu, ya, tentang al-asal pada suatu pernikahan, yakni menikahi seorang wanita, menikahi seorang wanita, dan terdapat keringanan, ya, terdapat rukhsah, pembolehan menikahi lebih dari seorang wanita dengan syarat tertentu juga, syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh si laki-laki, syarat tertentu dipenuhi oleh si laki-laki tadi. Taib. Dan juga adanya keringanan seorang laki-laki boleh mengambil budak wanita, boleh mengambil ya budak wanita atau menikahi budak wanita. Pernah kita sebutkan bahwa syaratnya dalam kondisi yang kedua ini ada beberapa syarat. Yang pertama, bahwa laki-laki tersebut, yang pertama dia khawatir pada dirinya, ya, khawatir pada dirinya adanya gejolak syahwat, ya, yang tidak mampu dia tahan, sementara dia tidak memiliki kemampuan dari sisi ekonomi, ya, dia tidak mampu mendapatkan mahar untuk menikahi wanita yang merdeka, ya, ataukah laki-laki ini yang memang dia tidak mampu untuk memberi nafkah rutin bila mana menikah dengan seorang wanita merdeka atau seterusnya, maka boleh bagi laki-laki tersebut untuk menikahi hamba sahaya, menikahi hamba sahaya atau mengambil budak wanita. Syarat yang kedua disyaratkan oleh para ulama bahwa hamba atau budak ini harus seorang wanita muslimah, seorang wanita yang muslimah. Terus yang ketiga, tidak ada pada zaman itu adanya wanita merdeka yang mampu untuk dia nikahi. Adapun jikalau terdapat wanita merdeka, ya, yang dapat dia nikahi, ya, dengan segala ya kesempitan dia, maka tentunya tetap diutamakan menikahi wanita merdeka dibandingkan dia menikah dengan hamba sahaya wanita. Ya, kemana pada firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan pada surat An-Nisa, "Wa man lam yastati minkum qawlan ay yankihu al-muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat." Jadi mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapa saja di antara kalian yang tidak memiliki taulan, itu kesanggupan, kemampuan untuk menikahi wanita-wanita yang muhsan, wanita yang merdeka, baik itu seorang bikr, baik seorang gadis ataupun seorang janda, ya, tanpa dibedakan, ya, famimma malakat aymanukum, maka apabila dia tidak memiliki kesanggupan untuk hal tersebut, baru dia beralih untuk mengambil hamba sahaya wanita, budak. Ya, budak wanita itu pun disyaratkan min fatayatikumul mu'minat, haruslah dari orang-orang yang beriman. Mu'minat maksudnya di sini muslimat, ya, wanita-wanita yang muslimah. Baik. Iya. Ini tentang pernikahan wanita tadi, hamba wanita tadi. Jadi ketika laki-laki merdeka ini dia masuk Islam dan bersama dengan dia itu hamba sahaya wanita yang mungkin pada kondisi sebelum dia masuk Islam diperbolehkan, tapi ketika dia masuk Islam, dia termasuk di antara orang yang tidak dihalalkan menikahi hamba sahaya. Siapa di antaranya? Ya, mereka yang memiliki kesanggupan, ya, yastati minkum utulan, ya, mereka memiliki kesanggupan, dia orang yang mampu, orang yang berada secara fisik maupun secara materi, ya, secara yang zahir maupun yang batin, dia bisa menikahi wanita merdeka. Maka seperti ini, pada kondisi seperti ini, tidak dibenarkan bagi dia untuk menikahi budak wanita. hamba saya wanita. Dia memilih wanita merdeka. Dia baik itu bikran maupun sayyiban. Baik itu gadis maupun janda. Iya. Yang kedua misalnya, dia seorang pemuda tanggung tetapi syahwatnya belum bergejolak. Maka dianjurkan bagi dia untuk bersabar, berpuasa, hingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi wanita merdeka. Menikahi wanita merdeka. Telah kita sebutkan kemarin di bahasan kita dahulu, ya, bahwa alasan hal ini, ya, karena dikhawatirkan anak-anaknya nanti, kondisi anak-anak dia setelah dia menikah, ya, dikhawatirkan kondisi anak-anaknya dia nanti masih masuk dalam lingkup perbudakan, wana'udzubillah. Maka ini dijaga oleh Islam, sehingga oleh para ulama, termasuk dari kalangan ulama atau fuqaha Hanabila, mereka menjadikan syarat seperti ini. Ya, jadi pada kondisi tadi infasaha nikahuhunna, maka pernikahan mereka gugur dengan sendirinya. Ya, ketika si laki-laki ini dia masuk Islam, memiliki dia punya istri dari budak, maka pernikahan mereka gugur. Wa in kana mimman yahillu lahu nikahuhunna amsaka minhunna man ta'uffuhu. Tayyib. Jadi apabila kata beliau rahimahullahu taala, tayyib, apabila dia termasuk yang diperbolehkan untuk menikahi budak wanita, ya, pada kondisi ini dengan syarat yang kita sebutkan tadi, ya amsaka minhunna man ta'uffuhu, maka dia boleh amsaka minhunna, dia boleh memilih. Kalimat tu, ya, min di sini yang oleh para fuqaha sering katakan tab'idhi, ya, yadullu ala atau tadullu ala ikhtiar, menunjukkan kontes pembahagian atau penyebutan partisi tertentu yang ini mengindikasikan adanya khiyar, boleh memilih. Bahkan para fuqaha Hanabila hanya membolehkan memilih salah satu di antara mereka. Kalau misalnya dia masuk Islam, dia memiliki, ya, 5 orang, ya, istri budak yang dahulu di kalangan, mungkin ketika belum masuk Islam dia boleh lebih dari itu. Ketika dia masuk Islam, dia boleh memilih 4 di antara yang 5, boleh memilih 3 di antara yang 5, atau bisa jadi dia memilih salah satunya saja, yang lainnya dicerai, yang lainnya diabaikan. Nah, ini diperbolehkan. Bahkan beberapa di kalangan fuqaha kita, di kalangan madhabul Hanabilah, bahkan yang sahih memilih salah satu di antara mereka saja. Wa faraka sa'iruhunna, dan ini yang dianut oleh penulis kitab Umdatul Fiqh. Ya, walaupun dalam pembahasannya seperti di Sahibul Muharrar dan Sahibul Mubdi, ya, dijadikan masalah sebagai muhtamal di madhab. Artinya muhtamal boleh mengikut kepada ketentuan jumlah istri yang boleh dinikahi, maka lebih dari itu diceraikan. Ya, istimal yang kedua atau kemungkinan yang kedua yang di anut oleh penulis kitabul Umdah, itu memilih salah satu di antara mereka saja, sementara yang lainnya diceraikan. Tapi masya Allah taala. Nah, dan kasus yang hampir serupa juga, tapi berbeda dari sisi tinjauannya. Kalau dia seorang laki-laki merdeka dan memiliki istri juga merdeka. Sebelumnya dia belum masuk Islam, dia memiliki mungkin 5 atau 6 orang istri, masya Allah. Tentunya ala selain ketika dia masuk Islam tidak menganut mazhab Zahiriyah, karena salah satu riwayat di ulama Zahiriyah membolehkan berapa? 9. Ya, dia memanah apa? Fankihu ma taaba lakum minan nisa'i mathna wa thalatha wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita yang kalian cenderung kepada mereka 2, 3 atau 4. Kalangan Zahiriyah menganggap bahwa masna huruf ataf waw pada ayat ini, kata mereka, ya, mengandung makna tambahan, ziyadah, berarti 2 tambah 3 tambah 4. Murtahan salat. Saya ikut mata Zahiriyah bagus tu, bisa banyak istrinya itu. Ya, tapi ini khilaf, ya, khilaf al-ijma', bahkan sebagian mengatakan ada khilaf, ya, qawaid syar'iyyah. Karena kaidah syariah yang ditetapkan oleh para ulama madzhab hanya boleh 4. Ya? Oke, kan dia punya 5 istri misalnya. Ya, mereka masuk Islam semuanya. Tapi si laki-laki ini yang diperbolehkan bagi dia, ya, dia tentunya hanya boleh memilih 4, tidak boleh lebih, ya kan? Boleh menikahi 4 dari 6 atau dari 7 istri dia sebelumnya. Tapi sekarang kalau laki-laki itu hanya memilih 2 di antara mereka, boleh atau tidak? Misalnya anak ahli kitab, atau anda kalian kufar misalnya, punya istri 7, terus masuk Islam, istri anak masuk Islam semuanya. Ketika masuk Islam, anda bilang yang tetap jadi istri anak cuma si fulana wa fulana, lainnya halas. Boleh? Ya, fil madhab, kalau kita merunut kepada kawaidul madhab, ya, kalau kita merunut pada kawaidul madhab, ya, ya, kembali ke masalah yang tadi, kita kan naam, tidak mengapa. Tetapi jatuhnya nanti yang lain, yang ziyadah dari 4 ini misalnya, yang kelima, keenam, ketujuh itu fasikh, sementara yang kedua, yang keduanya apa? Nikah. Hanya saja pada kondisi seperti ini harus dijelaskan mana yang fasikh dan mana yang jatuh, mana yang dijatuhkan padanya talak. Ya, mana yang dijatuhkan talak. Jadi 3 diantaranya fasikh nikah, pernikahannya gugur dengan sendirinya, sementara 2 yang lainnya talak. 2 yang lainnya apa? Jatuhkan talak. Tapi masya Allah. Ya. Ini tentang masalah pernikahan hamba sahaya atau budak, ya, budak wanita. Selanjutnya beliau rahimahullahu taala menyebutkan bab yang berikut. Ya, bab asyurutu fin nikahi, atau kababun asyurutu, atau kababu syuruti fin nikah. Ya, jadi pembahasan berikutnya tentang bab asyurut. Ya, beberapa syurut pada suatu pernikahan. Maksudnya di sini itu hukum. Ya, pemberlakuan beberapa syurut pada akad nikah. Ya, pada akad nikah, pada sebuah akad pernikahan. Boleh atau tidak boleh? Dan pembahasan syurutu fin nikah berbeda dengan syurutun nikah. Di pembahasan kita terdahulu kita bahas syurutun nikah. Maksudnya syurutun nikah pada pembahasan kita yang dahulu, yakni syarat yang Allah Subhanahu wa taala atau syariat tetapkan bagi suatu konteks pernikahan. Misalnya harus adanya al-wali. Ya, sebagian menyebutkan adanya apa? Syahidain, ada menyebutkan mata al-muta'aqidain, ada yang menyebutkan mata ijab dan al-qabul. Ini syurutun nikah. Ini sesuatu yang apabila seorang mukallaf hendak menikah, ya, maka dia harus memenuhi syarat-syarat ini. Kapan tidak terpenuhi, maka nikahnya fasid. Ya, maka nikahnya batil. Tidak sah. Ya, nikahnya tidak. Ya, tidak sah. Itu syurut. Ya, syurutun nikah. Syurut anikah. Sementara bahasan kita atau pada bab yang akan kita bahas nanti ini selanjutnya, beliau menerangkan tentang babu syuruti fin nikah. Ya, syuruti fin nikah. Fabab syuruti fin nikah, yakni syurut yang diberlakukan salah seorang atau kedua-duanya. Ya, salah seorang di antara muta'aqidin, baik itu pihak laki-laki atau pihak wanita yang hendak melangsungkan akad nikah. Ya, hendak melangsungkan akad nikah, mereka menyepakati adanya syarat tertentu sebelum terjadinya akad. Ya, sebelum terjadinya akad. Ini namanya syurutun fin nikah. Syurut fin nikah. Jadi, syurut fin nikah ya bukan sesuatu yang ditetapkan oleh syariat untuk diikuti. Tapi syurutun fin nikah ini datang atau sumbernya dari siapa? Dari mukallaf yang hendak melakukan amal ibadah ini. Yang kedua, syurutun nikah ini kaitannya sah tidak sahnya sebuah akad. Sementara syurutu fin nikahi, ya, ini tidak melazimkan, walaupun syaratnya fasid. Ya, syaratnya fasid. Tidak melazimkan akadnya fasid. Kalau pada syartun nikah, misalnya syartul wali, al-wilayah, ternyata walinya seorang kafir atau seorang murtad, sah enggak pernikahannya? Tidak sah. Ya kan? Kenapa? Karena syaratnya fasid, maka nikahnya juga fasid. Sementara Pada syurut fi nikah, misalnya seorang, ya, seorang wanita ketika hendak dinikahi oleh laki-laki yang melamar dia, dia mensyaratkan, saya boleh dinikahi dengan kamu dengan syarat, ya, dengan syarat ke depan you tidak boleh ta'addud, anda tidak boleh ta'addud, tidak boleh poligami, tidak boleh nikah lagi. Jelas sampai di sini? Ini syarat. Oleh sebagian ulama ada menganggap ini syarat yang fasid, walaupun ana sedikit cenderung syarat ini sahih. Ya, syarat ini bisa diberlakukan. Ya, ketika dia mensyaratkan seperti itu, anggaplah kita menganut pendapat ulama yang mengatakan ini syarat yang fasid, namun mereka mengatakan pernikahan itu apabila si laki-laki mengiyakan, ya, apabila laki-laki ini mengiyakan, akadnya sahih. Akadnya, ya, sahih. Atau misalnya masuk pada larangan pada sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tersinggung nanti, ya, melarang seorang wanita yang dinikahi mensyaratkan agar laki-laki yang hendak melamar dia menceraikan istrinya yang pertama. Ya, ini syarat yang fasid, tetapi apabila laki-laki ini mengiyakan dan terjadi akad nikah, akadnya sahih. Akadnya sahih. Dan kata lain bahwa syurut fi nikah, ya, kalaupun syarat itu fasidah, ya, syarat itu syarat yang salah, tidak benar, tetapi tidak sampai menjadikan akad nikah itu fasid. Belum tentu, mungkin, ya, pada konteks tertentu iya. Ini pembahasan kita tentang syurut, ya, syurutul fi nikah dan perbedaan dengan syartun nikah. Jadi beliau menyebutkan syurutu fi nikahi. Jadi kata asyartu, ana terangkan terdahulu juga maknanya syartu. Ya, bahwa asyartu mada? Ma yalzamu. Siapa yang ingat? Ma yalzamu min wujudihi. Nah, siapa yang ingat definisi syart? Nah, Pak Munir, apa itu syarat? Terus kalau dipenuhi? Iyalah, Mas. Jadi syarat yang mengulas lagi ke belakang. Jadi syarat sesuatu yang di mana sebuah amal bergantung kepada syarat itu, ya, kepada syarat tersebut bila mana atau apabila, ya, syarat ini tidak dipenuhi atau tidak ada, maka amalan itu gugur. Tetapi ketika syarat ini diadakan, belum tentu amal itu digugurkan dan belum tentu amal itu diberlakukan. Ya, ini mengulang sedikit, ya. Lawas. Jadi kata beliau syurutu fin nikahi. Syurut fin nikahi. Dan dari definisi asyartu, ya, definisi syarat yang kita sebutkan tadi yang diterangkan oleh beberapa ulama mantik dan ahli kalam dan juga sebagian ahli ta'rif, ya, semua hampir sepakat, ya, bahwa syarat, ya, termasuk juga beberapa fuqaha, ya, Islam, pemberlakuan syarat itu sebelum adanya amal. Apabila syarat ini disebutkan setelah amal, maka ini tidak dikategorikan syarat. Ataupun jikalau diucapkan, maka syarat ini bukan syarat yang lazim, bukan syarat yang mesti diberlakukan. Ya, ketika seorang wanita misalnya dia mensyaratkan pada akad nikah suaminya tidak boleh nikah lagi setelah itu, sebelum pernikahan, dan si laki-laki mengiyakan, syaratnya berlaku. Namun jika setelah sekian tahun menikah, 10-20 tahun menikah, lantas dia ngomong kepada suaminya, saya syaratkan mulai sekarang kau tidak boleh nikah lagi. Suaminya mau enak aja, gak apa-apa. Jadi ketika dia ngomong seperti itu, syarat tersebut tidak lazim, tidak berlaku. Tidak berlaku dalam artian, kalau syarat tadi di sebelum nikah diiyakan oleh suami, lantas si suami menikah lagi, si wanita ala khiyar, wanita boleh memilih tetap bersama suaminya atau fasakh, atau nikahnya gugur. Kalau yang tadi, yang setelah pernikahan disyaratkan, ini tidak ada konsekuensi sama sekali. Kalau suaminya mengiyakan, iya, saya tidak nikah lagi, tapi besoknya dia nikah lagi, wanita tidak ada khiyar. Si wanita ini tidak ada pilihan sama sekali, Ya, apalagi kalau kita berpendapat tidak bolehnya al-khulu, ya haramnya, atau pembahasan tentang pengharaman khulu apa tanpa adanya alasan yang syar'i, maka si istri tetap berada di bawah suami dia. Ya, dan pernikahan tetap berlangsung dan tidak terjadi fasik, hanya saja si suami ketika dia mengiyakan, dan dia mengiyakan dengan kesadaran dia maka dia berdosa. Namun jika si suami mengiyakan hanya untuk menenangkan hati si istri biar tidak galau, ya itu tidak berdosa sama sekali, membawa masalah. Kalau kita melihat kemaslahat yang ada, ya terkadang si suami harus pandai-pandai mengambil hati istrinya sebelum dia tadut lagi atau nikah lagi. Masya Allah. Nah, kalau narahimahullahu ta'ala, ya babu syurutu fi nikah. Idza ishtaratatil mar'atu daraha aw baladaha aw alla yatazawwaj 'alayha aw alla yatasarra. Biqauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, inna haqqa syuruti an tuwaffu bihi mastahlaltum bihi al-furuj. Qazini beliau rahimahullahu ta'ala setelah menyebutkan pembahasan tentang bab asyurutu fi nikah, lantas beliau menyebutkan beberapa contoh syarat ya fi nikah. Ya. Baik, fa asyurutu fi nikah secara umum ikhwanna, ya, oleh para fuqaha mereka bagi menjadi dua kategori. Ada yang syurutu sahihah, ada syurut yang sahih. Yang mana syurut yang sahihah ini berlaku lazim bagi dua orang yang melakukan akad pernikahan tadi. Ada yang syurut al-fasidah, ada syurut yang fasidah di mana syarat ini tidak berlaku dan tidak lazim diberlakukan. Ya, fabliu rahimahullahu ta'ala di awal pembahasan memberikan beberapa contoh tentang syurut yang sahihah. Syurut yang sahihah. Bah, syurut yang sahihah dimaksud dalam konteks seperti ini, yaitu semua syarat yang la yastalzim wuku'an fi muharram, wa la yastalzim tahrim. Itu syurut sahih. Itu syarat yang diberlakukan oleh si wanita atau si laki-laki, atau disepakati keduanya, yang mana syarat itu tidak akan menggiring salah seorang di antara mereka atau keduanya pada perkara yang haram, perkara yang diharam, atau sampai melakukan sesuatu yang haram. Sebagian mengatakan basyurutus sahih, syurut yang sahih pada syurutu fi nikah itu syarat yang tidak menyalahi maksud dan tujuan serta hakikat suatu pernikahan. Hakikat suatu ya pernikahan. Ini syarat yang sahih. Sementara syarat yang fasid selain dari itu. Fabliu rahimahullahu taala lantas menyebutkan beberapa syurut yang sahih di sini. Di antaranya kata beliau rahimahullahu taala, "Idza ishtaratatil mar'atu daraha ya aw baladaha." Apabila si wanita mensyaratkan sebelum akad pernikahan, ya dia tetap berada di kediaman dia. Maksudnya berada di kediaman dia, ai suami ya tidak ya memindahkan si istri ini ke tempat yang lain. Misalnya dia darah, misalnya di tempat dia, di rumah dia misalnya di hai tertentu, di wilayah tertentu. Dia tidak ingin pindah ke rumah yang lainnya walaupun berada pada satu tempat. Apabila wanita ini mencerahkan hal seperti itu, misalnya dia cerahkan suaminya, boleh nikah tetapi tetap saya di rumah ibu saya atau rumah si mertua tentunya bagi si suami. Dan suami mengiyakan, maka tidak dibenarkan suami itu memindahkan istrinya ke rumah yang lain. Kapan dia lakukan, wanita boleh memilih. Boleh memilih ya tetap bersama suaminya atau dia mengugurkan pernikahan dia. Ya fasikh nikah. Ya, taiza syaratatil mar'atu daraha aw baladaha. Ataukah dia berada suatu negeri, artinya dia mensyaratkan ya boleh saya dinikahi tetapi tidak boleh saya pindah dari tempat saya berada. Misalnya dia tinggalnya di wilayah sini di Depok misalnya. Boleh, tetapi enggak boleh pindah ke Bogor, misalnya seperti itu. Atau tidak boleh pindah ke luar Jawa, misalnya. Lantas suami mengatakan, ya mau tidak mau, kamu harus pindah, saya pindah tugas. Sementara di awal pernikahan, dia mensyaratkan dan suami mengiyakan. Ya, kapan terjadi seperti ini, si istri boleh memilih. Boleh memilih faskun nikah berdasarkan syarat yang dia kemukakan di awal pernikahan. Dan boleh dia memilih menggugurkan syaratnya dan ikut beserta suami bersama suaminya. Ikut bersama ya suaminya. Jadi iza istaratatil mar'atu daraha aw baladaha. Ini oleh para ulama atau sebagian besar ya para ulama madzhab membolehkan syarat seperti ini. Dan syaratnya sah dan berlaku lazim. Aw alla yatazawwaj 'alayha. Alla yatazawwaj 'alayha. Aw alla yatasarra. Dia mensyaratkan ketika di awal pernikahan suaminya enggak boleh nikah lagi. Ya. Ini sering terjadi ya di ummahat kita. Ya, jangankan orang awam, ummahat yang sudah kenal agama saja. Ini hal yang memprihatinkan sebenarnya ya. Ya, hal yang memprihatinkan hal-hal seperti ini. Kalangan ummahat yang sudah kenal Islam, berpakaian kalau bilang casingnya, casingnya sudah hitam-hitam. Tetapi Masya Allah Ta'ala, untuk masalah yang menjadi bagian dari agama kita masih sulit untuk menerima. Dengan alasan perasaan, dengan alasan adat, dengan alasan ya, kalau pakai alasan keluarga mungkin masuk akal. Ya, walaupun alasan keluarga ini sebenarnya tidak syar'i juga. Iya. Kadang dengan alasan-alasan tertentu mereka mengabaikan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bolehkan bagi hambanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keringanan bagi hambanya untuk menikah lebih dari seorang istri, ya, dan juga membolehkan bagi hambanya untuk memilih istri yang kedua, ketiga, keempat tanpa adanya batasan tertentu. Ya, kok tiba-tibanya ada seorang wanita muslimah mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, jadi mengatakan suami anak enggak boleh nikah. Ya, boleh nikah. Suami anak boleh nikah tetapi akhirnya usia 50 tahun ke atas. Ya, ngapain? Iya, terjadi. Ada beberapa ya soal seperti itu pernah sampai kepada kami. Wala haula wala quwata illa billah. Kadang yang kita mau jawab ya untuk menenangkan hati si wanita bersabar la azza wajal. Kalau kita jawabnya saklek sesuai hukum, anti keliru, anti sudah menyalahi jalan Allah Subhanahu wa taala, anti sudah menyimpan di siratal mustaqim pada masalah ini. Kalau jawabannya saklek ya. Ya. Halo alamnya kalau ketemu kalau mereka ini berada di zaman Umar radhiyallahu anhu, halo apa yang terjadi? Mungkin sudah di penjara mungkin. Iya. Apalagi kalau sampai di hati itu ada kecenderungan untuk tidak senang kepada hukum ta'addud. Tidak senang kepada hukum apa? Ya, tidak senang suaminya ini menikah lagi atau menolong muslimah yang lain. Allah, kalau terjadi kecenderungan seperti itu, anak khawatir sampai kepada masalah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dan antum tahu kapan ini berlaku mengharamkan yang halal, paling rendahnya itu dosa besar. Paling tingginya apa? Kufur billahi azza wa jal. Ya, makanya tidak heran jika kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah hadis yang sahih ketika beliau diajak oleh Jibril alaihi salam melihat ke neraka, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fara'aitu an-nara wa ra'aitu aktsara ahliha ya an-nisa. Ketika saya melihat neraka Jahannam, ya neraka, dan saya melihat paling banyak penghuni neraka itu wanita. Kalau ada yang bertanya lima ada ya Nabi SAW, karena kan salah satu sebabnya yakfurna al-ashir, karena mereka ini banyak yang mendustakan atau tidak taat kepada suaminya pada hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi diwajibkan. Sementara kita pernah bahas bahwa masalah ta'addud poligami kadang bisa menjadi wajib bagi seorang laki-laki ketika ya, laki-laki ini enggak bisa menahan gejolak syahwat dia hanya dengan seorang wanita. Ya, fala hawla wala quwata illa billah. Ya, semoga ke depan ya para ummahat kita yang kita berharap kebaikan dari mereka. Ya, kita berharap dari mereka bahwa surga lebih utama pada suami anti. Ya silahkan dia melakukan apa yang Allah perintahkan bagi dia, apa yang Allah bolehkan bagi dia, dan ganjarannya lillahi azza wa jal. Ya jazaan hasana. Ya ganjaran yang sangat baik, ganjaran yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Ya subhanahu wa ta'ala, karena ini masuk pada kontes ketaatan. Ya, jangan mainkan perasaan, jangan banyak dalih yang dalih tersebut kadang-kadang malah mensejajarkan wanita muslimah ini dengan seorang yang ya awam, bahkan mungkin lebih rendah dari seorang awam. Ya. Tapi masya Allah. Jadi ini apabila disyaratkan, kita kembali ke bahasan kita ya. Ya wa alla yatazawwaj 'alayha wa alla yatasarra. Jadi ketika si wanita mensyaratkan di awal pernikahan tidak boleh suaminya menikah lagi atau tidak boleh mengambil hamba sahaya, ini juga termasuk di antara syarat yang sahih, tidak mengapa. Karena syarat seperti ini tidak sampai menggugurkan maksud dan tujuan pernikahan. Dan tidak juga mengantarkan salah seorang di antara mereka kepada perbuatan yang haram atau sampai melakukan perbuatan yang haram. Ya, ini tidak mengapa diberlakukan. Dan apabila laki-laki atau suami ini mengiyakan, maka berlaku pemberlakuan hukum syarat tadi. Ya, jikalau suaminya melanggar, maka wanita atau si istri memiliki hakul khiyar. Jadi hak al-khiyar, dia boleh memilih melanjutkan pernikahan bersama suaminya ataukah fasakh, ataukah dia minta pengukuran ya pernikahan. Nanti kita bahas di ahkamul fasakh ya, insyaallah ta'ala, apa saja yang menjadi hak istri ketika fasakh ya, dalam beberapa permasalahan yang akan ada nanti insyaallah. Qala rahimahullahu ta'ala لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. كتب لي رحمه الله تعالى دليلنا دليل يعني جريكاً سنداراً pemberlakuan شروط في نكاح ini. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari hadis Uqbah bin Amir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ahqqa syuruti an tuwaffu, bahwa syarat yang paling utama untuk kalian tunaikan. Sebagian mengatakan kalimatul ahqqu menunjukkan al-fard, termasuk lafaz fardu. Ya, haqqun ala muslim kada ay fardun ala muslim ay ahaqqu syuruti ay afradu syurut, ay syarat yang paling wajib yang mesti diperhatikan. Ya, kata beliau di sini sallallahu alaihi wasallam, itu syarat yang mustahlaltum bihil furuj, syarat yang dimana syarat tersebut kalian menghalalkan kehormatan, yaitu kemaluan istri-istri kalian, itu pada konteks pernikahan. Ya, pernikahan. Jadi apabila sang istri mensyaratkan ya sebelum dinikahi, dan nanti sebelum berlaku pernikahan bolehnya ya, hubungan intim antara laki-laki dan wanita, lantas mensyaratkan hal tertentu, dan syarat ini ya tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan kitabullah, tidak dengan sunnah, tidak juga dengan ijma, dan tidak ya bertentangan pula dengan maksud dan tujuan pernikahan, maka syarat ini yang paling utama, paling wajib untuk dipenuhi oleh seorang laki-laki. Ini jadikan dalil oleh beliau rahimahullahu taala dan juga beberapa fuqaha lainnya. Ya. Tayib, bolehnya seorang wanita mengajukan syarat kepada suami yang hendak menikahi dia. Laki-laki hendak menikahi laki dia, dan harusnya laki-laki tersebut untuk memenuhi syarat ini apabila dia sudah mengiyakan. Dan hadis tadi juga termasuk hadis yang mengkhususkan ya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga. Tayib, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Barira, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu aqwamun yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah." Ya, "Faman ishtarata syartan laysa fi kitabillah falaysa فليس له وإن اشترط 100 شرط. النبي صلى الله عليه وسلم ya menyebutkan ma balu aqwam, sungguh sangat memprihatinkan pada suatu kaum yang mereka mensyaratkan sekian banyak syarat yang syarat tersebut tidak terdapat di dalam kitabullah. Maka barang siapa yang mensyaratkan sebuah syarat tidak terdapat dalam kitabullah, maka tidak harus untuk memenuhi syarat tersebut ya, walaupun dia telah mensyaratkan 100 syarat ya, 100 macam syarat. Ini hadisnya umum. Syarat apa saja tidak terdapat dalam kitabullah tidak diperbolehkan. Tetapi dikhususkan tadi dengan hadis yang kita sebutkan bahwa diperbolehkan adanya syarat tertentu walaupun tidak terdapat di kitabullah ya, diajukan oleh wanita kepada calon suaminya sebelum pernikahan. Tapi dengan ketentuan syarat tersebut tidak berseberangan dengan kitabullah. Apa tadi itu? Insyaallah ikhwan najamin, kita lanjutkan di pembahasan berikutnya ya. Berapa pembahasan lagi tentang pengajuan syarat ya oleh wanita, mana yang diperbolehkan oleh wanita, mana yang tidak diperbolehkan, dan syarat apa saja menjadi silang pendapat di kalangan ulama apabila wanita itu meminta. Misalnya saja ini sering pernah terjadi juga, jikalau si wanita mensyaratkan tidak adanya mahar pada pernikahan. Mungkin wanitanya sudah kaya banget atau sangat baik orangnya, ya boleh menikah tapi tanpa mahar. Apakah ini boleh atau tidak? Ya? Atau ada mensyaratkan boleh menikahi saya tetapi dalam jangka waktu 1 tahun 2 tahun tidak boleh berhubungan. Boleh atau tidak? Insyaallah taala akan kita singgung nanti di bahasan berikutnya dengan beberapa pembahasan yang lain. Insyaallah taala naktafi lahuna. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.